Mitra Bisnis, Kompas menulis, konsep negara Indonesia saat ini tidak jelas, tidak sepenuhnya negara agama, tapi tidak juga sepenuhnya negara sekuler. Oleh karena itu, Indonesia sering berkutat di masalah yang sama, terutama carut-marut yang berkaitan dengan agama, yang pada akhirnya menghambat negara ini maju. Ada yang berpendapat, Indonesia seharusnya menjadi negara sekuler, yang tidak berbasis agama manapun, di mana agama menjadi urusan masing-masing pribadi dengan Tuhannya masing-masing. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Koordinator Jaringan Islam Liberal Ulil Absar Abdallah. Pak Ulil, apa komentar Anda soal ini? Ya, negara kita itu sebetulnya kerangkanya sudah bagus seperti ditulis di dalam konstitusi kita sekarang, UUD 45 yang sudah diamandemen itu. Menurut saya kerangkanya itu, kerangkanya negara kesatuan, ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, kemudian ada pemisahan antara sipil dan militer, sipil pemerintahan sipil memegang supremasi, kemudian ada perlindungan terhadap HAM, dan ada satu chapter khusus dalam konstitusi kita yang panjang sekali mendetailkan mengenai hak-hak asasi apa yang harus dilindungi oleh negara untuk warga negaranya, termasuk hak berkeyakinan, ada pasal tentang perlindungan agama, ada... Jadi ya itu, kerangkanya itu aja. Menurut saya sih, negara kita dalam kerangka seperti itu, negara sekuler dalam pengertian negara kita ini bukan negara agama, bukan teokrasi. Apakah negara sekuler? Iya. Dalam pengertian negara kita bukan teokrasi, itu negara sekuler. Negara yang netral terhadap, ya dikatakan netral tentu tidak bisa ya, karena pada kenyataannya kan negara kita punya peran yang besar untuk membantu semua agama, terutama agama Islam sebagai agama mayoritas. Intinya ya negara yang melindungi semua keyakinan dan kepercayaan dan agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia. Sudah benar kerangkanya itu aja. Nah, cuma dalam prakteknya memang belum bisa dipenuhi kerangka yang sudah dibuat dengan bagus sekali oleh DPR kita pada masa setelah reformasi dulu. Mereka yang mengatakan konsep negara belum jelas, ya itu masalah mereka sendiri, bukan masalah negara kita. Masalah negara kita sudah jelas konsepnya, ya ada di dalam undang-undang dasar kita itu. Ya buat saya jelas sekali. Kalau mereka nggak jelas, mungkin ada masalah pada orang-orang yang memahami itu. Wong, undang-undang dasar kita ditulis dalam bahasa Indonesia yang clear sekali, masa nggak jelas? Kurang apa? Apalagi yang nggak jelas gitu loh. Menurut saya istilah sekuler atau tidak itu buat saya tidak penting ya. What's in a name kan? Itu kan soal nama saja. Yang penting menurut saya isinya. Isinya di dalam konstitusi kita itu apa? Salah satu isi penting yang sekarang belum dipenuhi dengan sebaik-baiknya itu adalah perlindungan terhadap semua agama dan kepercayaan apapun yang dipeluk oleh warga negara ini. Masih banyak hal yang belum bisa dipenuhi dalam konstitusi. Banyak sekali masalah negara kita ini, banyak sekali, nggak bisa kita bicarakan dalam wawancara pendek kayak begini. Tetapi dalam masalah spesifik soal peran agama, ya tadi itu negara harus menjamin kebebasan berkeyakinan dan agama bagi semua penduduk. Tidak ada misalnya istilah agama yang diakui dan tidak diakui, yang itu menimbulkan perasaan pada beberapa teman-teman penghayat kepercayaan, dianggap mereka seperti diskriminasi kan. Sepertinya kepercayaan kami nggak diakui oleh negara. Nah, apa urusannya negara mencampuri urusan keyakinan penduduknya? Di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan kita nomor 23 tahun 2006 itu ada istilah tentang agama-agama yang diakui, dan itu artinya ada 6 agama di Indonesia: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, selebihnya itu tidak diakui, dan karena tidak diakui, kalau ada penduduk negara kita yang memeluk keyakinan yang belum diakui oleh negara, di dalam kolom agamanya, dalam KTP itu nggak dicantumkan, dikosongin. Itu kan menimbulkan perasaan diskriminasi gitu. Nah, kayak gini masih ada di negara kita gitu. Nah, undang-undang itu yang bikin kan DPR, ya diajukan oleh Kemendagri. Jadi itu tugas pemerintah dan DPR untuk mengubah ketentuan yang semacam itu, yang membuat sebagian dari warga negara kita merasa di nomor duakan gitu loh kepercayaannya. Itu bagi saya tidak ideal seperti yang tercantum dalam konstitusi kita. Demikian Koordinator Jaringan Islam Liberal, Ulil Absar Abdallah. Saya Wendy Lim.